tangannya berdarah membeku. Kas pisau lawannya tadi malam. Depan pasar dekat terminal. Pagi itu orang berkerumun melihat mayat yang membusuk. Hidung sesekali meludah. Padanya rupanya yang mati sang teman, teman hitam hidup sepaham. Hanya kisah yang dilewati ia berdua ikat tali saudara. Jantungku di jantungmu, di jantung hari-hari.